Amazing you, kau membuatku percaya akan cinta yang telah lama hilang di hatiku. Amazing you, kau membuatku terpana saat kamu menerima diriku apa adanya. Kau buat aku jatuh cinta, kau buat diriku bahagia, kau buat diriku sempurna, hanya kamu. Amazing you. Amazing you, kau membuatku terpana saat kamu menerima diriku apa adanya. Yeah, kau buat aku jatuh cinta, kau buat diriku bahagia, kau buat kau buat diriku bahagia, kau buat diriku sempurna, hanya kau.